Mbak, minumannya satu mbak ya. Oh iya. Nyeri otot pinggang mbak, nyeri-nyeri punggung mbak, badan pegelin lupa. Mbak, sekarang ada yang baru loh dari Oskadon SP. Apa yang baru? Oskadon SP yang telah terbukti khasiatnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, pegal lino dan sakit pinggang, sekarang punya Oskadon SP Cream. Wah, Oskadon SP Cream obat oles untuk pegal lino. Oh, mantap enggak? Iyalah. Oskadon SP Cream cepat bekerja di bagian yang sakit, hangatnya pas, baunya harum, harganya hanya 7 ribuan. Wah, Oskadon SP Cream obat oles, hangatnya pas, cepat meresap, tidak lengket dan tidak berminyak. Nyeri otot pinggang, nyeri-nyeri Oskadon SP Cream, beres! Oskadon SP Cream, rasakan sensasi hangatnya. Produksi PT Supra Ferbindo Pharma, baca aturan pakai.